Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang Allah taala berikan kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, kita diberikan keistiqomahan di atas iman Islam yang menjadi syarat kelak seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan jannah-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan yang dengannya alhamdulillah kita pergunakan untuk kita menambah amal ibadah kita, amal soleh kita, menambah bekal kita, karena kita mengetahui betapa banyak orang yang bisa jadi lebih muda daripada kita, yang terkadang orang keadaannya lebih sehat, yang keadaannya terkadang secara materi tidak kurang ibaratnya, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita. Mungkin ada teman dekat kita, teman kerja, tetangga, bahkan kerabat yang kalau kematian telah datang maka tidak ada lagi kesempatan sebagaimana kita diberi kesempatan untuk bisa menambah bekal amal soleh, kecuali bagi seorang yang dia punya amal jariah, amal yang pahalanya terus mengalir. Adapun semisal ibadah sholat, puasa, zakat, nah termasuk thalabul ilm, terhenti bagi dia kalau sudah kematian datang. Idza matal insan inqata amaluh, kalau seseorang telah mati maka terputus amalannya. Illa min salas, kecuali dari tiga perkara yang itu menjadi jariah bagi dia, pahalanya terus mengalir. Sadaqatin jariah, pertama bentuknya sodakoh yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmin yuntafaubih, ilmu yang bermanfaat, yang dulu pernah diajarkan, pernah disampaikan, pernah didakwahkan, pernah ditularkan, sehingga masih aja ada orang yang mengamalkan ilmu tersebut, memanfaatkan ilmu tersebut. Ini terus mengalir pahalanya. Wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak soleh yang masih hidup, anaknya mendoakan kebaikan untuk orang tuanya yang telah meninggal. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Maka alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang. Tentunya itu kesempatan bagi kita untuk kita tidak sia-siakan, utamanya untuk kita memperbanyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sehingga dikasih panjang umur diisi dengan amalan-amalan yang baik. Itu yang terbaik. Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya orang adalah tola umruhu, umurnya panjang, dikasih kesempatan, dikasih umur, namun sa'a amaluh, jelek amalannya. Tambah umurnya, tambah kejelekannya. Tambah umurnya, tambah dosanya. Duhai betapa celaka orang yang demikian. Sementara orang yang beruntung adalah tambah diberi umur, tambah kebaikannya. Satu sisi. Sisi yang lain, orang masih diberi umur, ikhwan wizani Allah, juga diberi kesempatan untuk banyak bertobat, banyak istighfar. Naam. Supaya semakin mendapatkan ampunan dari dosa-dosa dan kesalahannya. Di mana kita tidak ada kecuali banyak dosa, banyak salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah, ya banyak bertobat. Naam. Termasuk amal soleh, alhamdulillah. Satu sisi menambah pahala, menambah derajat, menambah keutamaan. Sisi yang lain, amal soleh itu juga menggugurkan kesalahan dan dosa. Semisal sholat lima waktu. Hari sholat Jumat. Begitu juga puasa Ramadan. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Imam Bukhari rahimahullahu taala, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Salat lima waktu di setiap hari, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, apabila ditunaikan kewajibannya, Jumat yakni berarti sholat Jumat, Ramadan berarti melaksanakan puasa Ramadan, maka masing-masingnya adalah mukaffirat bainahunna, penghapus dosa-dosa di antara masing-masingnya. Manakala dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Karena kalau dosa besar, mesti dengan taubat. Ini Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk kita beramal soleh yang dengannya mengukurkan dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibna syai'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana hadis Rasul alaihi wasallam, pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillah haitsuma kunta wa ajbi as-sayyi'ah al-hasanah tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Namun sepelaku manusia itu enggak bisa sempurna. Enggak bisa untuk bertakwa 100% di mana saja, kapan saja, enggak bisa. Mesti ada salah-salahnya. Nah, mesti dia terjatuh pada dosa. Maka kata Rasulullah, wa'atbi isyai'ah al-hasanah. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Tamkhuha, niscaya perbuatan baik itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan jelek. Dengan sebab Allah Ta'ala memberikan ampunan. Loh, kalau Allah enggak ngampuni, Allah itu zat yang enggak maha pemurah, penyayang, pengampun. Ikhwan wazani Allah, kalau orang dosa langsung diazab oleh Allah, enggak ada yang tinggal di muka bumi ini manusia. Nah, karena Allah Ta'ala yang ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang, diberi kesempatan. Di antaranya dengan kita diberi umur panjang. Asal kita enggak lalai. Jangan lalai, dengan diberi umur panjang malah lalai. Nah, kita pergunakan untuk semakin menambah bekal ketakwaan dan juga kita banyak beristighfar, mohon ampunan, termasuk yakni berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, yang akan menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Itu semua manakala kualitas amalan itu dijaga. Amalan yang memang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal ibadah. Ya, ini ketika mengamalkannya senantiasa ikhlas. Dan dalam koridor mengamalkan bimbingan agama. Sesuai dengan tuntunan. Disitulah keutamaan yang dimiliki oleh orang yang punya ilmu. Nah, karena dia dengan amalannya akan berusaha selaras dengan bimbingan ilmu. Kalau enggak punya ilmu, sekalipun dia kelihatannya beramal soleh, bisa jadi dia ikut-ikutan. Nah, sekedar terbawa oleh adat kebiasaan, bukan didasari ilmu, bukan berdasarkan tuntunan, maka orang yang demikian tidak terpenuhi syarat diterimanya amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya Allah, maka hendaknya dia beramal amalan soleh. Diterangkan oleh para ulama adalah amalan yang muwafiqun bisunnah, mencocoki dengan tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Allah dalam beribadahnya dengan sesuatu pun. Artinya ibadahnya harus murni ikhlas. Bersih dari niat-niat selain Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi-tendensi duniawi atau tendensi popularitas, ingin terkenal, ingin dapat sanjungan, dan sebagainya. Nah, yang itu ujiannya orang sekarang di antara. Nah, pengen suka viral. Ya kan? Nah, apa saja kegiatannya di posting, di upload. Nah, apa tujuannya? Ternyata ya duniawi. Ikhwan azani Allah. Nah, sementara amal perbuatan, ikhwan azani Allah, mesti ikhlas. Dan bahkan terkadang dan utamanya, ya ini tidak dinampakkan amal itu. Makanya di antara orang yang kelak nanti mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, di yaumil qiyamah, itu adalah orang yang berinfak. Nam, sampai-sampai dikatakan di Rasulullah alaihi wasallam, nam, yakni anasimalahu la ta'lam ma tunfiku yaminuhu. Tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nam, saking rahasianya, sembunyi-sembunyi. Nah, karena ada amalan-amalan yang memang lebih selamat untuk tidak dinampakkan. Walaupun di sana ada siar-siar yang harus nampak memang. Enggak bisa sembunyi-sembunyi. Cuman kalau yang tidak bisa sembunyi-sembunyi harus ekstra dijaga hatinya. Nah, untuk tetap ikhlas. Ini ikhwan fi dzani Allah yakum. Intinya terpenuhi dua syarat, ikhlas lillah dan menjalankan syariat tuntunan yang dicontohkan, dituntunkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Kedua-duanya itu butuh bimbingan ilmu. Untuk ikhlas harus ngerti ilmunya. Apalagi untuk mengikuti bimbingan sunnah Rasulullah SAW harus tahu ilmunya. Makanya kalau orang gak punya ilmu, gak mau belajar, itu malapetaka, musibah. Itu musibah besar. Gimana bimbingan hidup, petunjuk hidup sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, sampai diutus Rasul. Nah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sudah dipraktekkan, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan dipraktekkan. Tidak mau belajar, tidak mau tahu. Sementara kalau ditanya keinginan hidupnya pengin bahagia. Hidupnya pengin sukses. Tapi enggak tahu jalan kebahagiaan dan jalan kesuksesan. Kecuali sudah dia tertipu. Nah, makanya orang yang demikian seperti ibarat yang dikatakan oleh orang Arab. yaitu tarju an-najah walam tadri masalika aw walam tasluk masalika fa inna safinata la tajri alal yabis. Kamu pengen keberhasilan, kamu pengen kesuksesan, tapi kamu enggak tahu jalannya keberhasilan dan kesuksesan. Itu ibarat seperti dikatakan inna safinata la tajri alal yabisi. Kapal itu enggak bisa jalan di atas daratan. Nah, kalau kamu pengen berhasil, nah bisa nyebrang kemudian sampai ke pulau di seberang sana, ya bawa kapal itu di jalurnya. Nah, lo kamu buat kapal sebagus-bagusnya masih aja bertengger di daratan. Ya kapan sampainya? Nah, kamu naik berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, ya tetap aja di situ. Bukan jalurnya yang kamu tempuh, nggak akan sampai. Nah, ini ikhwan fillah Allah ya. Artinya, kalau pengen sesuatu ya tempuh jalannya. Kalau kami pengen kesuksesan, kebahagiaan hidup, tempuh jalannya kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Tidak lain apa yang sudah dituntunkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Karena zat yang menciptakan hidup bagi kita dan memberi kehidupan kepada kita dan mematikan kemudian menghidupkan kita nanti kelak, itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu apa resep hidup untuk bahagia dan selamat. Nah, yang itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya alaihi salatu wasallam disampaikan kepada kita. Tinggal kita mempelajari kemudian kita menempuh, nah, menjalaninya. Nah, itu tentu harus belajar. Harus talabul ilm. Harus taklim. Nah, ikhwan yazani Allah, disitulah nanti bedanya manusia. Karena beda-bedanya manusia nanti, makanya tempat kembalinya pun juga beda. Nah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan, sudah disampaikan kepada manusia, setiap jiwa manusia. Fujuraha wa taqwaha, jalan-jalan jeleknya dan jalan-jalan ketakwaannya. Tinggal mana yang mau ditempuh. Nah, finishnya, terminal akhirnya juga beda. Kalau ketakwaan itu surga, kalau fujur, kejelekan, keburukan, ke neraka. Nah, ini harus kita tahu pembedanya, furqonnya. Nah, kalau enggak tahu ya sudah. Kita berada di jalan kejelekan, enggak merasa jelek. Kita berada dalam penyimpangan, enggak merasa salah, enggak merasa menyimpang. Oh, enggak tahu ilmunya. Yang berilmu saja bisa saja nyimpang kalau ilmunya enggak dipegang, enggak komitmen, enggak diamalkan. Apalagi yang enggak punya ilmu, lebih lagi. Naam, ikhwan yazani Allah iyyakum. Makanya dibutuhkan untuk bimbingan ilmu. Nah, dari situlah kita mesti untuk senantiasa mengkaji, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Masih kita membaca kitab karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala, Sama'ilun Nabi atau As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Kita di bab ke-37 sekarang. Bab maja'a fi sifati kalami Rasulullah s.a.w. fi si'ri. Bab yang menjelaskan tentang sifat ucapan Rasulullah s.a.w. tentang sair. Nah, tentang sair. Sair itu ikhwan fillah Allah, ya kita tahu ya, sair. Nah, ya ini untaian kalimat yang itu ada sisi keindahan karena ada aturan-aturannya. Nah, di antara yang paling kita ngerti ya ini biasanya susunan jumlah kalimatnya sama, kemudian ada bait pertama, bait kedua, di mana setiap bait itu akhirannya sama biasanya. Nah, akhirannya sama. Nah, semisal itu kayak pantun lah gitu ya. Cuman syair ini ada dia naam insadus syair. Ada lantunannya. Biasanya itu dilantunkan ada nada-nada lantunannya. Itu syair. Ikhwan izni Allah. Dari kata syair atau su'ur itu suatu yang dirasa, perasaan. Karena keindahan katanya itu susunan kata dan makna yang dikandunginya itu bagi orang yang paham akan lebih terasa di perasaan. Nah, sehingga biasa syair itu untaian kalimat-kalimat yang ditata dengan sedemikian indah. Nah, bait-bait syair menjadi satu bait-bait syair. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, dalam hal ini apa hukumnya? Di dalam agama kita. Dalam hal ini apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersyair melantunkan syair? Nah. Dan apakah benar tuduhan orang-orang kafir bahwasanya Rasulullah SAW adalah syair, tukang syair. Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sehingga mereka menuduhnya beliau sebagai tukang syair yang syair-syairnya bahkan bagaikan sihir mempengaruhi orang menjadi ya ini terpengaruh, terbawa oleh syair-syair menurut tuduhan mereka. Udah Rasul alaihi salatu wassalam. 6. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Datang dalam beberapa hadis sebelum kita membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini. Yakni hukum syair ikhwan jazani Allah adalah perkara yang mubah, boleh, selama isinya adalah yang baik. Tidak mengandung kedustaan, juga tidak mengandung perkara-perkara yang menimbulkan syahwat. Nah, karena biasanya umumnya orang-orang yang melantunkan syair ini isinya adalah kedustaan berupa ya ini imajinasi yang macam-macam. Nah, atau pelampiasan keinginan syahwat. Isinya biasanya nada-nada tentang percintaan. Nah, yang kemudian kalau kemudian dilantunkan apalagi diiringi musik itu menjadi nyanyian. Itu yang diharamkan. Nah, itu yang diharamkan. Jadikan nyanyian-nyanyian. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab Adabul Mufrad. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari hadis Abdullah bin Amr. Begitu juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "As-syi'ru bimanzilatil kalam. Hasanuhu ka hasanil kalam wa qabihuhu ka qabihil kalam." Syair itu kedudukannya seperti kalam, ucapan, pembicaraan. Hasanu kahasanil kalam, bagusnya kalau syairnya bagus ya seperti bagusnya pembicaraan. Wa qabihuhu kaqabihil kalam, Adapun jeleknya seperti jeleknya pembicaraan. Jadi seperti orang menyampaikan pembicaraan. Kalau itu bagus ya berarti ada sisi bagusnya. Kalau itu jelek berarti dihukumi jelek. Nah, begitu juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abi Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Adabil Mufrad. Rasulullah SAW bersabda, "Inna minas syi'ri la hikmah." Sesungguhnya di antara syair ada mengandung hikmah. Nah, artinya ada mengandung tuntunan ilmu. Sesuatu yang bagus, yang isinya tuntunan, diungkapkan dalam bentuk syair. Tidak ada yang bersifat demikian. Tapi ada juga syair-syair yang isinya seperti perkara-perkara yang qabih, yang jeleknya tadi. Nah, ikhwan wa jazani Allah iyakum, yang tentunya itu adalah hukumnya seperti kalam musyi, ucapan yang jelek. Sementara Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Nah, kalau tidak bisa maka dia diam. Nah, datang dalam hadis yang nanti akan kita lewat, yakni teguran keras kepada orang-orang yang dengan sebab dia berlebih-lebihan dalam syair hingga melalaikan. Nah, melalaikan dari Al-Quranul Karim. Melalaikan dari belajar ilmu yang semestinya. Maka disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, orang yang demikian adalah lebih baik bagi dia memenuhi perutnya dengan nanah. Nah, dalam maknanya demikian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Sebagai bantahan kepada orang yang dia merasa lebih bagus dengan syair-syairnya dibandingkan belajar ilmu, dibandingkan belajar hadis, dibandingkan dia belajar Al-Qur'anul Karim. Sehingga menjauhkan dia dari bimbingan ilmu, bimbingan Al-Quran dan hadis. Ikhwan fillah jazani Allah iyakum. Adapun yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, baik itu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, yang kita mengetahui adalah bagian dari mukjizatnya Rasul adalah Al-Quranul Karim. Di mana diterangkan oleh para ulama, mukjizat para nabi, para rasul itu namanya mukjizat dari kata ajza, itu lemah. Mukjizat itu artinya apa? Ya, ini suatu untuk melemahkan. Nah, membuat pihak lain lemah. Ya, ini orang-orang yang menentang para anbiya, para nabi. Itu menjadi lemah mereka berhadapan dengan mukjizatnya para rasul. Nah, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya adalah sesuai dengan apa yang di zaman tersebut menjadi kebanggaan oleh umat di zaman tersebut. Contohnya misalnya Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tongkat, yang diantaranya kemudian tongkat itu bisa berubah menjadi ular besar. Kenapa? Di zaman itu ikhwan jazani Allah, yang dihadapi oleh beliau adalah tukang-tukang sihir. Di zaman ketika manusia saat itu ukuran kebanggaan mereka adalah sihir. Merajalela sihir dan akan menjadi orang yang dihormati, menjadi panutan dan sebagainya kalau dia jago sihir. Makanya kebanggaannya raja di kala itu berkumpul di sisinya tukang-tukang sihir yang ulung. Maka untuk menghadapi sihir-sihir tersebut, Allah Ta'ala memberikan beliau mukjizat berupa tongkat. Zamannya Nabi Isa alaihissalam di kala itu menjadi kebanggaan. Dan ilmu yang jadi ukuran adalah kedokteran di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Maka di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam bisa mengobatin orang yang buta. Bahkan dengan izin Allah, orang yang menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, mukjizat ya. Sehingga obat apa gitu, ilmu kedokteran yang mana bisa menghidupkan orang yang mati, yang menyembuhkan orang yang buta itu, sehingga itu mukjizat. Di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kebanggaan di kala itu, ikhwanul jazanillah yakum, adalah syair itu. Berupa syair. Maka tukang-tukang syair di kala itu menjadi kebanggaan. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim, mukjizat Rasul alaihi salam yang mengalahkan keindahan syair-syairnya tukang syair. Yang mengalahkan kedalaman makna yang dimiliki oleh tukang-tukang syair berupa Al-Quranul Karim. Dan Rasul alaihi salam memiliki di antara mukjizatnya adalah beliau ucapannya sedikit tapi maknanya mendalam dengan susunan kata yang fasih. Jawamiul Kalim, kalimat-kalimatnya pendek, ringkas tapi maknanya mendalam. Seperti tadi misalnya hadis ittaqillah haitsuma kunta wa ajbi sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu sudah mencakup yakni interaksi manusia dengan Allah dan interaksi manusia dengan manusia dengan untaian kalimat yang pendek itu aja sudah mengumpulkan segala bentuk kebaikan dalam bermuamalah, berinteraksi. Bertakwa kepada Allah itu antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Semisal itu. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Ada yang kalimat-kalimatnya seperti syair karena akhir-akhirannya sama itu. Seperti sabda Rasul alaihi wasallam. Seperti absus salam, serbarkanlah salam. Wasilil arham, sambunglah silaturahim. Wa'atimut ta'am, berikanlah makan. Wasallil lail wan nasu finniyam, salatlah malam dikala banyak manusia sedang tidur. Tadkhul jannah bisalam, kamu masuk surga dengan selamat. Jadi akhirnya dengan mim semua itu. Tapi ikhwan jazani Allah, dengan keindahan susunan baik itu Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat, kalamullah, juga begitu juga hadis-hadis Rasul alaihi salam yang kalimat-kalimatnya pendek, maknanya mendalam, itu semua bukanlah syair. Tapi lebih dari sekedar syair buatan manusia. Disinilah hebatnya untuk menunjukkan itu betul-betul mukjizat. Satu, ikhwan fillah jazani Allah, dari sisi kefasihan, ya, dari sisi susunan kalimat-kalimatnya enggak kalah dengan syair-syair buatan ahli syair sekalipun di kala itu. Nah, dalam keadaan Rasul alaihi salatu wasalam itu ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Nah, makanya ketika mereka menuduh Rasul alaihi salam bahwasanya Rasul itu adalah tukang syair, Allah taala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim di antaranya dalam surah Yasin ayat 69 ayat 70. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak ajari Rasul alaihi salam itu syair. Wa ma yanbaghi lahu. Nah, dan tidak sepantasnya beliau yakni menyampaikan seperti syair-syair. Beliau nabi dan rasul. Naam. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tidak lain yang disampaikan oleh rasul adalah dzikr, pelajaran. Sementara kalau tukang syair kala itu cuman keindahan-keindahan kata kalimat yang isinya enggak banyak pelajaran, enggak. Nah, kecuali mungkin sedikit. Hanya sekedar ya imajinasi aja. Nah, kebanyakan. Wa Qur'anun mubin, dan apa yang disampaikan oleh beliau adalah Qur'anun mubin. Qur'an yang amat jelas nyata, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, nanti akan kita baca tafsirnya Al-Imam Sa'di rahimahullah, di mana ayatnya termasuk bantahan Allah Subhanahu wa taala, tuduhan bahwasanya Rasulullah SAW tukang syair. Artinya ikhwan fillah jazakumullah yakum, di sini syair itu terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, sesuai dengan arah tukang syair itu dengan ucapannya. Ada yang qaimun 'alal haq wal huda. Syair yang dibangun di atas yakni kebenaran dan petunjuk. Isinya bagus. Itulah yang disebutnya oleh Rasul tadi, inna fi syi'ri la hikmah. Sesungguhnya di antara syair itu ada hikmah. Ada bimbingan ilmu itu. Karena sesuai dengan kebenaran. Ada di antara syair adalah qa'imun 'ala zandaqah. Syair yang dibangun di atas zindiq, yakni ujaran kebencian kepada agama, menentang al-haq. Nah, dan itu syair-syairnya dulu yang menentang Rasul alaihi wasallam guna menimbulkan kebencian, permusuhan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ada yang qaimun 'alal bid'ah. Dibangun di atas kebid'ahan. Nah, buat syair-syair dalam perkara bid'ah banyak yang dikenal dengan nadom ini, nadom itu, ya kan? Antum tahu beberapa kitab-kitab yang disusun dalam rangka Maulid Nabi itu bentuknya syair nadom, susunan syair-syair. Kalau dibaca oleh tukang syair kelihatannya memang indah itu. Karena ada ya ini insyadnya, ada nasyidnya itu, ada lantunannya, ada nada-nadanya itu. Nah, apalagi kemudian berkembang di kalangan sufi, kemudian berkembang sejak dulu, bahkan dengan sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah taala pindah. Karena mereka sudah melantunkan bait-bait syair yang berupa yang mereka katanya untuk mengungkapkan kecintaan kepada Rasul, pengagungan kepada Rasul dengan syair-syair tersebut, kemudian diiringi dengan musik. Nah, karena tersebarnya itulah kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pindah. Nah, karena ini suatu hal yang baru, tidak ada di zamannya salaf. Mengungkapkan kecintaan dan pengagungan Rasul alaihissalam dengan menyampaikan bait-bait syair kemudian diiringi musik-musik. Tidak ada. Nah, diingkari oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian berkembang setelah itu mereka kemudian diikuti dengan goyangan badan. Ada jalan bahkan mereka dengan tarian. Ada orang-orang Syiah demikian. Naam. Ikhwanizanillah. Bahkan dengan itu katanya mereka diantaranya mereka mendapatkan kasyaf. Masuk ke dunia. Gak tahu nih dunia apa itu ya. Pokoknya sudah kayak gak merasa di alam nyata lah itu. Kayak terbang mereka dibawa terbang sudah. Naam, mabuk kepayang. Iya. Sampai kemudian di kala mereka itu kasyaf itu. Tersibaknya alam yang lain itu. Mereka kemudian merasa bertemu dengan Allah. Merasa kemudian dapat wangsit. Muncullah kemudian berbagai bid'ah-bid'ah yang lebih ngeri lagi. Itu diantaranya sebabnya. Nah, karena ada orang prinsipnya beragama itu yang penting enak menurut perasaan. Gitu loh. Kalau kamu kan istilahnya baru toto rasanya itu di mata sama di bibir. Kalau mereka toto rasanya itu sudah... gitu loh. Di batin itu. Nah, itu. Ihwanazzanillah. Macam-macam. Itulah di antaranya. Barakallahu fikum. Ini berangkat dari syair itu. Muncullah kemudian syair yang dibangun di atas kebidahan. Ini sekilas sedikit tentang mengenal syair. Wallahu a'lam bishawab. Kita belum masuk hadisnya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.